Para Rasul bab 13. Rasul Paulus mandeng marang para wargane Kurton Agomo, terus ngomong ini. Para sulur kabeh, tumekane saiki aku ngladeni Gusti Allah karo ati resik. Imam gede Ananias terus ngongkon wong-wong sing cedhek karo Rasul Paulus napok dekne. Rasul Paulus terus ngomong. Gusti Allah mesti bakal napok kue. Kue kuwi tembok watu sing dilabur putih. Kue njakonan kono arep ngurutu aku miturut wet-wete Nabi Moses. Nanging kue dhewe ngongkon wong kongkon napok aku. Kue nerak wet-wete Nabi Moses. Wong-wong sing cedhek karo Rasul Paulus ngomong. Kue-kue ngelek-ngelek ke marang imam gede sing dipiji karo Gusti Allah. Rasul Paulus semawur. Aku nyuwun ngapura para sedulur. Aku ora ngerti nek wong imam gede. Awet aku ngerti nek nang kitab suci ketulis ngene. Kue aja ngelek-ngelek ke penuntunmu. Rasul Paulus terus niteni. Nek para wargani Kurton Agomo seneng kono kuwi, saloke wong Saduki lan saloke wong Farisi. Mulane dene terus ngomong ini marang Kurton Agomo. Para sedulur, aku iki wong Farisi. Semenuka bapakku. Aku nang kene dikrutu jalaran aku percaya nek wong mati besok bakal ditangekke. Sakwise Rasul Paulus ngomong ngono, wong Farisi karo wong Saduki terus mulai bantah-bantahan. Sampai kumpulan mau terus pisah dadi loro. Wong Saduki kuwi percaya nek wong mati ora bakal tangi meneh. Lan uga ora percaya nek eneng malaikat lan roh. Nanging wong Farisi percaya bab telung perkara kuwi kabeh. Wong-wong terus padha pating brengok. Slot suwi slot banter. Terus eneng guru kitab siji loro saka golongane wong Farisi padha ngomong. Wong iki ora salah apa-apa. Menawa wae roh apa malaikat tenan sing ngomong marang dekne. Sing bebantahan kuwi mundak rameh. Kumenane terus wedi. Nek Rasul Paulus sampai ditarik rono rene dedel duel. Mulane dene terus merintah soldat-soldat kongkon gawa Rasul Paulus lunga saka kumpulan mau. Terus dilebokke meneh ning panggonane para soldat. Bengine, Gusti Yesus teko ngadeg ning jejere Rasul Paulus ngomong. Atimu sing kendel terus. Kowe wis ngabarke bab aku nang Yerusalem kene. Mengkono uga kowe bakal dadi seksiku nang kutha Rom. Esoke, wong Ju padha gawe komplot arep mateni Rasul Paulus. Wong-wong padha sumpah, ora arep mangan apa ngombe nek durung mateni Rasul Paulus. Sing gawe komplot kuwi eneng wong 40 kliwat. Wong-wong kuwi padha metuki imam gede lan para pinituwa terus ngomong. Awake dhewe wis sumpah bebarengan ora arep mangan apa ngombe apa wae nek durung mateni Paulus. Mulane awake dhewe nyuwun marang imam gede lan Kruton Agomo ngekei layang marang kumenane kutha Rom lan nyuwun supaya Paulus digawa nang nggonmu meneh. Etok-etoke arep ditakoni sing luwe jeru, lamengko sadurunge Paulus tekan kene, awake dhewe arep mateni dekne. Nanging dilalahi ponakane Rasul Paulus krungu bab iki. Dekne terus mlebu ning panggonane para soldat, terus ngomongi Rasul Paulus. Rasul Paulus terus nyeluk ofisir lan nyuwun gawa ponakane nang nggone kumendane awet dekne duweni perkara sing kudu diomongke. Ofisir mau terus gawa ponakane Rasul Paulus nang nggone kumendane ngomong. Paulus sing distrap kae nyeluk aku nyuwun gawa ponakane iki nang nggonmu. Awet dekne duwe perkara sing kudu diomongke marang kowe. Kumendane terus nyekel ponakane Rasul Paulus digawa nyingkir. Terus ditakoni. Apa to sing arep mbok omongke marang aku? Bocan no mau terus ngomong. Wong Ju padha gawe komplot arep nyuwun marang Bapak Komandan supaya Bapak Komandan sesuk nggawa Rasul Paulus nang Kruton Agomo. Eto-etoke arep ditakoni sing luwe apik. Nanging Bapak Komandan aja percaya. Awit enek wong kliwat 40 arep nyegat Rasul Paulus. Lan wong-wong iki malah padha sumpah nek ora bakal mangan lan ngombe apa-apa nek durung mateni Rasul Paulus. Rancaman iki wis mateng tenan. Namung ngenteni wangsulane Bapak Kumendane. Kumendane terus ngomong. Kowe aja ngomongi sapa-sapa ya nek kowe wis ngomongi aku. Ponakane Rasul Paulus mau terus dikongkon mulih. Kumenane terus nyeluk ofisir loro diomongi ngene. Dicawiske soldat 200 lan uga soldat sing numpak jaran 70 lan wong 200 sing tukang tumbak. Soldat-soldat mau mengkumbengi jam 09 kudu budal nang kutha Caesarea. Uga dicawiske jaran siji loro kanggo Paulus. Kowe sing tanggung jawab bab keselamatane Paulus nganti tekan ngarepe gramang Felix. Sakwise kuwi, komandane terus nulis layang kanggo gramang Felix sing unine ngene. Layang marang gramang Felix sing kajen. Kabar selamat songko Claudius Lysias. Aku ngekei krungu nek wong Ju nyekel wong iki arep dipateni. Aku uga ngerti nek wong iki wargane negara Rom. Mulane aku ngalang-alangi kuwi lan ngongkon soldat-soldat ngeluari wong iki. Awit aku kepingin ngerti opo jalarane wong-wong Ju arep mateni wong iki. Mulane wonge tak gawa nang ngarepe keruton agamane. Aku ngerti nek perkarane kuwi bab wet-wete agamane wong-wong kuwi. Lan Paulus blas ora ngelakoni opo-opo sing marake dekne kudu disetrap opo dipateni. Kadung aku entuk kabar nek wong-wong Ju padha gawe komplot arep mateni dekne. Aku terus ngongkon wong iki teko nang gonmu. Uga wong-wong sing ngelake Paulus padha tak kongkon nang gonmu gawa kelahane. Ya namung semono tembungku. Para soldat terus nuruti apa perintahe komandane lan bengi kuwi wae gawa Rasul Paulus tekan kutha Antipatris. Esoke soldat-soldat sing mlaku terus balik meneh nang panggonane. Nanging soldat-soldat sing numpak jaran budal terus karo Rasul Paulus. Kadung wis tekan Caesarea, Rasul Paulus terus dipasrahke marang keramange bareng karo layang sangka kumendang Claudius Lysias. Sakwise keramange maca layang mau, terus takon marang Rasul Paulus dekne kuwi wong lahiran ngendi. Rasul Paulus terus ngomong nek dekne kuwi sangka bawah Silisia. Keramange terus ngomong, perkaramu kuwi arep tak titipreksa nek wong-wong sing ngelake kuwe wis teko. Gramange terus ngongkon lebokke Rasul Paulus ning setrapan ning palese Ratu Herodes.